الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafs wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى عبد الحليم بن عبد السلام, beliau berkata di dalam kitabnya itu Al-Budiyah, wa qala ta'ala wa qaruna fir'aun wa haman wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinat fastakbaru fil ard wa ma kanu sabiqin. Syekh rahimah ta'ala beliau membawakan ayat yaitu surat Al-Ankabut ayat ke-39. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya wa qaruna fir'aun wa haman, dan Qarun, Fir'aun dan juga Haman, wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinat, jadi telah datang kepada mereka yaitu Nabi Musa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa al-bayyinat, membawa hujjah yang zahirah, memberikan nasihat agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mau meninggalkan segala bentuk kezaliman. Namun ternyata mereka fastakbaru fil ard, mereka tidak mau, mereka mengingkari, mereka telah berbuat al-kibar, istakbaru. Tentunya wa makanu sabiqin, dan mereka tidak akan pernah luput dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekali-kali menyangka orang-orang yang telah berbuat zalim, berbuat aniaya, sewenang-wenang, itu akan lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah. Wala yahsabannal ladzina kafaru sabaqu. Jangan sekali-kali orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, orang-orang yang telah berbuat zalim, mereka menyangka mereka akan luput, tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya dan dunia, Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan mereka. Naam. Qarun termasuk dari kaumnya Musa, Nabi Musa, yang memiliki harta sahibul mal, memiliki kekayaan begitu banyak. Namun alladzi tagha wa takabbara bisabab dzalik, ternyata diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang banyak, kekayaan yang melimpah. Ternyata dia bukannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malah semakin berbuat sewenang-wenang, bahkan menyombongkan diri di muka bumi. Disebabkan dia memiliki apa? Harta. Wa Fir'aun, dan Fir'aun adalah raja Mesir, sedangkan Haman adalah pembantunya, yaitu menterinya. Sebagaimana dikatakan dalam ayat, ya Haman ibnili sarhal la'alli ablughul asbab. Nah, ketika Fir'aun merintahkan kepada Haman untuk dibuatkan tangga atau dibuatkan bangunan yang tinggi yang aku bisa mencapai ke pintu-pintu langit, asbab as-samawati fattali ila ilahi Musa. Jadi dia menginginkan agar bangunan yang dibuat oleh Haman itu bisa mencapai pintu langit, kemudian bisa melihat ilahi Musa, yaitu Tuhannya Musa. Yaqul hada min bab al-kibar. Tentunya hal ini menunjukkan sombongnya Fir'aun, min bab al-kibar. Wa illa fa innahu ya'lam. Padahal Fir'aun itu sudah mengetahui anhu kadib wa anhu lan yarqa ila as-sama. Dia tahu ini adalah suatu kebohongan, kedustaan yang tidak akan mungkin nyampai ke langit. Wa fi hadha dalilun ala anna Musa akhbarahu anna Allah fis sama. Dan ini juga menunjukkan dalilnya, ya, bahwasanya Nabi Musa telah mengabarkan kepada kaumnya bahwasanya Allah itu fis sama, Allah itu di atas langit. Ya, sebagaimana Fir'aun pun ingin melihat, ya, Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia memerintahkan kepada jajaran menterinya untuk membuatkan bangunan yang tinggi. Ya. Kalau sekarang diistilahkan apa? Piramid. Nah, wadalika min adillah ululloh. Dan ini juga menunjukkan apa? Tingginya Allah Subhanahu wa taala. Fauqa makhluqatihi, di atas makhluknya. Wal ayat addala ala dalika amama wadiha. Tentunya ayat ini menunjukkan jelasnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di atas langit, di atas makhluk-makhluknya. Namun ternyata Fir'aun, ya, dia tidak mau beriman kepada Rabbnya Musa. Lakinnahu yuridu an ya'aluhu fi uyun qawmihi mikibriya'i. Jadi Fir'aun itu menginginkan agar dirinya itu dianggap orang yang tinggi, orang yang mulia di hadapan kaumnya. Nasallahu alaihi. Ketika seorang memiliki jabatan, memiliki kedudukan yang tinggi dan tidak mau menerima an-nasihnya, bisa jadi seperti ini. Artinya akan berlaku sombong, berlaku sewenang-wenang. Nah, dan tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi. Walaqad ja'ahu Musa bil bayyinat. Tentunya al-bayyinat di sini yang dimaksud adalah al-hujaj al-wadihah. itu hujjah ataupun dalil-dalil yang sudah jelas. Namun mereka tidak mau beriman, tidak mau menerima an-nasihah. Disebabkan apa? Fastakbaru. Jadi al-kibar ini bisa menghalangi seseorang untuk menerima kebenaran. Mana'ahum al-kibar minal iman bihadil ayat. Nah, ya demikian. Jadi hati-hati. Dengan sifat sombong itu bisa menyebabkan orang itu terhalang. Terhalang dari keimanan. Padahal dalil sudah jelas, diterangkan dengan gamblang. Namun masih saja tidak mau untuk melakukan syariat Islam, menjalankannya, istiqamah di atasnya, tidak mau kembali lagi, ya dan bila. Padahal dulunya dia begitu semangat untuk mengamalkan amalan Islam, namun ketika dia digelapkan dengan berbagai macam kesibukan dari duniawinya atau yang lainnya, dari perbuatan maksiat, ya dan bila. Terlebih lagi dia memiliki sifat apa? Al-kibr, memiliki sifat sombong, maka lebih terhalang lagi dari minal iman di hadil ayat. Kemudian di ayat selanjutnya, di ayat berikutnya, wa makanus sabiqin, dan tentunya mereka tidak akan ailan yanju min adabillah, tidak akan pernah selamat dari azab Allah. Ketika mereka berbuat zalim, memiliki sifat sombong, tidak mau beriman, tidak mau melaksanakan amal soleh, padahal sudah diberitahu, walam yakhruju an qaddatillah, dan tidak akan lepas dari genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi fal ahad yasir, tidak ada seorang pun, yasrikullah wa yafut alaihya alaihi wa mahma balagha minal jabarut wa minal utu, fa inna fi ghadratillahi subhanahu wa ta'ala. Tidak seorang pun yang bisa lepas dari genggaman Allah, dari adab Allah, ketika mereka telah berbuat apa? Zalim, berbuat aniaya, tidak mau beriman, melakukan berbagai macam bentuk kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, mahma balagh minal jabarut, sekalipun apa? Memiliki kekuasaan, bahkan juga kesombongan, mereka tetap tidak akan pernah luput, tidak pernah lepas, tidak akan dilepaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wala khurj lahu anha, dan tidak akan bisa keluar dari genggaman Allah, dari azab Allah. Qala ta'ala am hasibal ladina ya'maluna as-sayiat ay yasbiquna sa'a ma yahkumun. Ataukah mereka menyangka orang-orang yang telah berbuat kejahatan, yang telah berbuat kejelekan dari berbagai macam kemaksiatan, kezaliman, itu bisa luput dari azab kami? Ya dan bila, sama yahkumun, sangat jelek apa yang telah mereka putuskan. Jadi fal ahad, tidak akan pernah ada orang yang bisa lepas dari yasbiqullah jalla wa ala wa la yafutu alih, tidak akan pernah bisa lepas dari genggaman Allah, tidak akan pernah lepas dari siksaan Allah ketika mereka telah berbuat kesalahan dan tidak mau bertobat kepadanya. Wa la yahsabanna alladhina kafaru sabaqu an innahum la yu'jizun. Jadi jangan sekali-kali menyangka mereka akan bisa lepas. Jadi orang-orang yang telah berbuat kafir, berbuat ingkar, menentang ayat-ayat Allah, itu jangan pernah menyangka untuk bisa lepas dari azab Allah. Dan tentunya mereka tidak akan bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qala ta'ala inna fir'auna 'ala fil ardi wajal ahla syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abana'ahum wa yastahi nisa'ahum innahu kana minal musfidin. Kemudian di ayat berikutnya masih berkaitan dengan Fir'aun ya, di dalam kisahnya. Sesungguhnya Fir'aun itu telah berbuat apa? Zalim ya. Berbuat sewenang-wenang di muka bumi, ya, di negeri Mesir. Kemudian menjadikan penduduknya itu ya, berpecah belah. Yastad'ifu ta'ifata minhum. Bahkan Fir'aun berani menindas ya, rakyatnya dari kaum Bani Israel. Ada di antara mereka yang disembelih, itu di antaranya adalah anak-anak yang laki-laki. Ketika seorang wanita melahirkan anak yang laki-laki, maka akan disembelih. Yudzabihu abana'ahum wastahyi nisa'ahum. Kemudian apabila yang lahir perempuan, maka dibiarkan. Innahu kana musfidin. Jadi dzakarallahu fi awal surah Al-Qasas ini diceritakan ya, di dalam surat Al-Qasas yang di awal dari kisah Fir'aun, bagaimana keadaannya. Wa dzakara syata Musa alaihi salam wa ba'athallahu lahu rasulan. Kepada Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa ya, sebagai rasul untuk mengingatkan kaumnya tersebut. Wa dzakara ma'ali fir'aun min adh-dhulm wa tasallut 'ala ibadillah wa fihi banu Israil dzurriyyatul anbiya. Namun di situ Fir'aun ya, tidak mau menerima nasihat, tidak menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, bahkan berani melakukan bentuk kezaliman, penindasan ya, terhadap kaumnya ya, terhadap rakyatnya terutama Bani Israel. Inna fir'aun ala fil ard wa ja'ala ahla syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum. Jadi ta'ifah di sini yang dimaksud adalah Bani Israel nah, yang disembelih oleh Fir'aun ketika memiliki anak laki-laki. Nah, namun Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Firaun dan kaumnya. Fa ahlakallahu Firaun wa qaum. Kemudian memberikan kekuasaan kepada Bani Israel fil ard. Tentunya ini adalah satu kisah yang bisa dijadikan ibrah wal idah. Ya, pelajaran hikmah agar kita alladzina syuna fil ardi hauna, ketika kita berjalan di muka bumi ini tetap dalam keadaan merendahkan hati kita, tidak berbuat sombong apalagi berbuat zalim, berbuat aniaya ya dan billah, maka hidupnya tidak akan tenang dan juga nanti Allah Subhanahu wa taala tidak akan melepaskannya. Nah, artinya tidak akan luput dari azab Allah Subhanahu wa taala selama dia belum bertobat. Nah, maka penting untuk senantiasa introspeksi diri agar diri kita bukan termasuk orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan termasuk orang-orang yang memiliki sifat yang sombong, tidak mau menerima kebenaran, dan tentunya harus terus istiqamah di atas al-haq. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Ketika kita sudah menyatakan bahwasanya Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa taala yang harus disembah dan tentunya ikhlas ketika beribadah kepadanya, bersungguh-sungguh menjalankan semua bentuk ibadah, maka tentunya dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan kehidupan yang baik diberikan rasa cukup oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diberikan rezeki yang luas. Nah, ini balasan ya, al-jaza bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang mau menerima nasihat dan juga istiqomah di atasnya. Berbeda dengan orang-orang yang tadi tidak mau menerima nasihat, bahkan berani berbuat zalim, menghinakan orang lain, terlebih-lebih orang yang sudah memberikan nasihat. Ya dan billah. Baik. Tentunya hal demikian patut kita jadikan sebagai ibrah, dijadikan sebagai pelajaran. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang istiqamah yang mau tunduk terhadap syariat Islam. Natul qala subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.